السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, diberikan nikmat sehat afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan taklim ba'da zuhur. Mudah-mudahan niat baik kita di tempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam hal ini ulama menyampaikan akhlak ini ada beberapa hal. Yang pertama, al-akhlak ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-akhlak ma'arasulihi. Yang ketiga, al-akhlak ma'al-bashar. Yang keempat, al-akhlak ma'al-hayawan. Yang kelima, al-akhlak ma'al-alam. Jadi di sini kita dituntut untuk memiliki akhlak. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal akhlak kita kepada Allah, kita diajar bahwa di dalam ibadah ini tidak boleh ada yang namanya kemusyrikan, yang namanya kebid'ahan-kebid'ahan atau khurafat-khurafat di dalam melaksanakan ibadah. Jadi akhlak kita harus betul-betul murni ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masih banyak orang Islam yang ibadah tapi di samping ibadah kemusyrikan pun mereka lakukan. Di dalam berdoa ibadah kepada Allah, kemusyrikan-kemusyrikan pun bermunculan di dalam kehidupan mereka. Berarti akhlak kepada Allah di sini harus dibenahi, harus diperbaiki ketika kita ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah yang ghair mahdhah. Ini harus kita benahi sama-sama supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Masih banyak orang-orang yang tidak mengamalkan ayat ini, sehingga ibadah yang mereka lakukan itu sia-sia, tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dicampuri dengan segala macam kemusyrikan. Masih banyak umat Islam yang melakukan hal seperti itu. Contoh, banyak orang yang ziarah kubur. Bukan tidak boleh ziarah kubur, yang enggak boleh minta ke kuburan. Ini sering terjadi di mana-mana, ziarah kubur, minta ke kubur. Tujuan awalnya baik ziarah. Ziarah kubur ini bagus, tudzakkirukumul maut, mengingatkan kita akan kematian. Tapi kalau harus minta kepada yang mati, rasanya tidak ada artinya. Kita enggak dibenarkan meminta kepada yang sudah mati. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah pula, sebab ada orang berpendapat ketika ada orang membaca ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, dianggap sebagai satu kemusyrikan. Tidak, Sebab di situ maknanya kita bukan minta kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Di situ kita minta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tawassul kepada akhlaknya Nabi Muhammad, tawassul kepada keimanan Nabi Muhammad, tawassul kepada keyakinan dan yang namanya ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tawassul kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggalnya. Ini harus dipahami. Kepada orang berpendapat tak boleh itu musyrik, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Kita lihat artinya. Ya Rabb, wahai Allah, bil Mustafa, karena keberkahannya yang dimiliki Nabi Muhammad, karena keimanan yang dimiliki Nabi Muhammad, karena akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad, karena kesolehan yang dimiliki Nabi Muhammad, balik maqasidana, sampaikan segala hajat kebutuhan kami ya Rabb. Kita minta kepada Allah. Yang tidak boleh kita datang ke kuburan, datang ke makam Nabi, minta kepada yang bersangkutan. Ini adalah kemusyrikan-kemusyrikan di dalam ibadah. Ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah. Jauh-jauh ziarah ke mana-mana dan terlebih-lebih masih banyak orang, ayo ziarah ke makam para wali, Wali Songo, ziarah ke makam Kiai Anu, lupa gudangnya keberkahan tidak pernah diziarahi, yaitu ayah dan ibu. Ini masih banyak. Sibuk ziarah kemana-mana, ke Banten, ziarah ke Jawa, Wali Songo, ziarahi semua. Ibu bapak dibiarkan tidak diziarahi. Padahal gudangnya keberkahan ada di ayah dan ibu. Ini masih banyak masyarakat umat Islam yang melakukan hal seperti ini. Ini harus diperbaiki juga. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat seperti ini. Minta dulu berkah dari ayah dan ibu. Minta dulu doa dari ayah dan ibu. Ziarahi dulu ayah dan ibu. Baru ziarah ke tempat yang lain. Ini masih banyak umat Islam yang melakukan kekeliruan-kekeliruan seperti ini. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam ibadah ini kita semata-mata murni mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah, mengabdi semata-mata karena Allah, dan tidak boleh dicampuri dengan kemusyrikan-kemusyrikan ataupun kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, di sini saya akan sedikit bahas, sebab sedang berkembang di masyarakat, sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-sebentar bid'ah. Harus dipahami, bid'ah itu artinya sesuatu yang baru yang tidak contoh. Al-Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah atau mazmumah. Selama sesuatu itu tidak menyimpang dari nas Al-Quran, atau tidak menyimpang dari sunnah Rasul, atau dari syariat Rasul, itu dikatakan bid'ah mahmudah atau bid'ah yang baik. Apa tidak dipikir bahwa masjid seperti ini tidak bid'ah? Ini bid'ah. Al-Quran yang kita pegang dalam berbentuk kitab Al-Quran sekarang itu bid'ah. Itu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh. Oleh karenanya ulama membagi hukum bid'ah ada lima. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Adapun yang termasuk bid'ah dhalalah adalah kebid'ahan yang sifatnya menyimpang dari akidah-akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sesuai dan tidak sama dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih bicara masalah furu'iyah, itu tidak ada bid'ah di sana. Sesuatu yang masih ijtihadiyah, furu'iyah, itu jangan dikatakan sembarang bid'ah atau sampai dikatakan sesat dan menyesatkan. Ini harus dipahami, kita ngaji dulu, kita telaah dulu, kita pelajari ilmunya, baru kita bisa mengatakan. Wirid ba'da sholat, bid'ah. Gak boleh, gak ada. Salaman ba'da sholat, bid'ah. Kita pahami bahwa berjabatan tangan, salaman itu adalah masalah usulul akhlak. Masalah usulul akhlak artinya ada sunnah dari Rasulullah, ada hadisnya bahwa berjabatan tangan hukumnya sunnah. Masalah waktu itu adalah furu'ul akhlak. Artinya kalau ba'da sholat ada yang salaman, jangan dianggap sesat. Yang tidak salaman ba'da sholat pun jangan dianggap sesat. Tapi ini masalah furu'iyah. Ini akhlak harus dijaga. Sebab kalau kita sudah kaji akan paham, oh iya, ini masalah furu', gak perlu dipertentangkan. Contoh lagi, masalah sholat itu termasuk usul syariat, bahwa sholat lima waktu hukumnya wajib. Kalau ada orang mengatakan bahwa salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sunat, itu berarti dia sudah dhal, mudhil, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau ada orang berpendapat bahwa zuhur dengan asar boleh dijama', baik dalam bepergian ataupun sedang tidak bepergian, kalau ada orang berpendapat bahwa enggak bepergian pun boleh dijama', itu jangan dianggap sesat menyesatkan, itu masalah furu'iyah. Ada pendapat hukum yang mengatakan boleh, tapi dalam hal Imam Syafi'i tidak dibenarkan, harus memenuhi syarat. Itu masalah furu'iyah yang harus kita pahami dan kita terima dengan ilmu, bukan dengan emosi. Ini akhlak. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja aturannya Allah sampaikan, Rasul sampaikan, itu kita terima tentunya dengan awali dengan keimanan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, kita kembali ke permasalahan bid'ah. Tapi ini menyangkut masalah akhlak. Tidak sembarangan kita membid'ahkan orang lain. Oh, bid'ah itu kunut. Enggak boleh begitu. Yang mau kunut mangga silahkan, yang tidak kunut ya sudah. Jangan saling menghujat, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sebab semua punya pendapat dan punya dalil masing-masing. Ini yang selalu berkembang di masyarakat, saling menyalahkan, saling menghujat satu dengan yang lain. Ada orang yang tahiyatnya tangannya digoyang-goyang, ada yang diem aja. Itu masing-masing aja udah, gak usah dibahas. Yang digoyang-goyang bagaimana? Ada berpendapat, Imam Malik berpendapat. Dari 4 mazhab yang ada, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, dari keempat mazhab ini, semua yang 3 kecuali Imam Malik mengatakan bahwa yang sunat adalah tahiyat asyhadu alla ilaha illallah diam. Imam Malik mengatakan tahrik, digerak-gerakan. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ada pendapatnya. Tapi enggak tahu kalau yang diputer-puter, enggak tahu mazhab yang mana. Ini yang saya belum tahu. Ini mungkin keterbatasan ilmu saya. Yang diputer-puter saya enggak tahu mazhab apa itu. Sabda lemah Imam Malik, yaminan wa shimala. Saya sampaikan bukan untuk memecah belah, tidak, untuk meluruskan supaya tidak terjadi bentrokan-bentrokan di antara kita. Hanya gara-gara masalah-masalah furu'iyah. Ini akhlak yang harus kita benahi. Jadi akhlak sama Allah itu luar biasa. Itu yang pertama. Jadi hukum bid'ah sekali lagi ada 5. 1 wajib, 2 haram, 3 makruh, 4 mubah. Ini masih begini bid'ah. Sebab di zaman Rasul enggak ada masih begini. Pakai karpet enggak ada pakai karpet. Ini bid'ah semua. Kalau kita bicara bid'ah. Oh, Ustaz, kan bid'ah itu semuanya dolalah pokoknya. Kata Rasul juga kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kita kaji dulu kulnya maknanya apa? Kullil ba'di atau kullil jam'i? Makna sebagian atau makna secara keseluruhan. Oh, enggak bisa di Quran makna kul itu semua artinya semua, tidak dibagi-bagi. Semua. Apa dalilnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Oke. Saya setuju. Itu ayat mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada lagi, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi hancur binasa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, di ayat Quran pun ada yang mengatakan kul artinya sebagian. Ingat di dalam cerita tentang Nabiullah Khidir alaihissalam. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di situ cerita tentang Nabi Khidir membolongi kapal kulla safinatin. Kalau diartikan kulla semua, berarti semua kapal dilubangi sama Nabi Khidir. Ternyata yang dilubangi tidak semua. Kapal yang mana? Kapal yang masih bagus, yang kalau itu bagus diambil sama penguasa yang zalim, sehingga dilubangi sama Nabi Khidir. Jadi tidak semua kapal. Jadi kul di sini maknanya sebagian. Nah, arti kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah. Tidak. Kullu bid'atin madmumatin dolalah. Setiap kebid'ahan yang madmumah adalah dolalah. Itu jadi tidak semua bid'ah. Jadi ada bid'ah-bid'ah tertentu yang dianggap dolalah. Ini kalau kita kaji akhlak, kita akan terus terang saja semua masyarakat di Indonesia khususnya akan akur damai, tidak akan ada keributan-keributan lagi. Atau contoh misalkan saya katakan begini, kullu rambutan manis. Rasanya jamaah juga akan setuju kalau saya bilang kullu rambutan manis. Setiap rambutan manis, enggak, ada yang asam kok. Ada yang pahit, ada yang kesep, ada yang manis. Jadi kul ini tidak selamanya diartikan semua. Ini yang harus kita pahami, kita kaji berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan emosi. Kalau pakai emosi semuanya pasti akan mempertahankan egonya masing-masing. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Itu akhlak. Jadi akhlak tentang kita ibadah kepada Allah, singkirkan, hilangkan segala jenis bentuk-bentuk kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Fokus ibadah kita hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Kedua, akhlak ma'ar rasuli. Akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara akhlak kita kepada Rasulullah, tanamkan rasa mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada dalam sebuah ungkapan, iklam anna mahabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbata ma jaa bihi wajibah. Jadi cinta kita kepada Rasulullah, cinta kepada apa yang dibawa Rasul, itu wajib hukum. Apa yang dibawa Rasul? Al-Quran dan sunnah. Yang mana Rasul pernah menyampaikan, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasuli au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku wariskan, aku tinggalkan dua pusaka agung, dua pusaka besar, yang kalau kalian memegang dua hal ini, kalian tidak akan pernah sesat. Apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dalam sebuah majalah, ada sekelompok dari golongan jaringan Islam liberal, dia mengatakan begini, itu bisa-bisanya Bukhari Muslim mengatasnamakan Muhammad demi kepentingan dirinya mengarang-arang hadis yang katanya ulama-ulama itu, maksudnya Bukhari Muslim, hafal 600 ribu hadis. Begitu kata dia. Kalau kita lihat, dia sampaikan, kalau Rasulullah menyampaikan 600 ribu hadis, sedangkan Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul, setelah itu Rasulullah dakwah selama 23 tahun. Kalau kita hitung, katanya, berarti dalam satu hari Rasulullah ngomong 600 kali. Kalau begitu berarti Rasulullah tukang ngomong, banyak bicara. Berarti dia gak paham arti hadis itu apa. Yang namanya hadis atau sunnah itu tidak semata-mata ucapan saja. Yang namanya sunnah adalah aqwal, af'al, takrir, ham. Itu semua adalah sunnah. Baik yang diucapkan, yang dilakukan. Jadi tidak selamanya semuanya diucapkan. Hadis itu tidak semua diucapkan, sunnah itu tidak semua diucapkan. Ada yang melalui perilaku Rasulullah dijadikan sebagai landasan hukum, itu namanya sunnah. Sunnahnya sunnah af'aliyah, sunnah fi'liyah. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah artinya diamnya Rasulullah jadi ketetapan hukum. Contoh, tarawih yang 20 itu dilakukan oleh sahabat Umar. Rasul gak melarang, Rasul pun tidak menyuruh. Sebab Allah juga mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa sama Rasul, ambil. Wa ma nahakum, kalau dilarang sama Rasul, tinggalkan. Nah, Rasul tidak melarang, kita boleh melaksanakan selama sesuai dengan aturan. Nas-nas syar'i yang sudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, jadi di sini sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah, bahkan yang terkempat adalah sunnah hammiyah. Artinya baru keinginan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh puasa tanggal 9 dan 10 itu Asyura, Tasu'a dan Asyura. Itu sudah merupakan ketetapan sunnah. Sungguh pun Rasulullah tidak pernah melakukan yang tanggal 9-10. Baru keinginan cita-cita Rasul, itu namanya sunnah hamiyah. Nah, akhlak kita bagaimana? Akhlak kita kepada Rasulullah berarti kita harus mahabbah, cinta kepada Rasulullah, ikuti segala apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di antara ciri kita cinta mahabbah kepada Rasul, satu, perbanyak menyebut Rasul. Perbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muncul lagi ada orang mengatakan, jangan terlalu sering baca solawat, jangan terlalu banyak memuji baca solawat. Rasulullah gak suka terlalu banyak dipuji. Rasulullah melarang, jangan terlalu berlebihan dalam memuji aku. Hadisnya sahih, tapi hadis itu baru sepotong. Dilanjutkan hadisnya, jangan sampai seperti umat-umat Nasrani memuji Nabi Isa sampai menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Jadi intinya bukan masalah memujinya, jangan menganggapnya itu. Toh kita dari dulu membaca salawat kepada Nabi tidak pernah menganggap Nabi Muhammad adalah dewa. Nabi Muhammad adalah hamba Allah, manusia yang sama seperti kita, manusiawi tapi tentunya beda. Sama tapi beda. Manusia yang Allah ciptakan sama seperti kita. Nah, jadi di sini akhlak kita kepada Rasulullah harus betul-betul sempurna. Yang kedua, mengagungkan Rasulullah dan memuliakan Rasulullah ketika menyebut nama beliau. Yang ketiga, benci kepada siapapun yang membenci Rasul. Ada aliran-aliran yang menganggap bahwa ada aliran mereka adalah ingkar sunnah. Mereka hanya pakai Quran saja tanpa pakai hadis. Ini berkembang, terlebih-lebih di kampus-kampus yang cara berpikirnya sudah sekuler, bahkan terakhir mengatakan bahwa ya sudahlah, Quran pun masih diragukan kebenarannya. Ini cara berpikir sekuler seperti ini harus kita bendengi, jangan sampai generasi-generasi kita cara berpikirnya seperti itu, sampai mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Al-Quran adalah rekayasa-rekayasa sahabat. Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Ini pendapat-pendapat seperti ini, masya Allah, akan memperdayai generasi-generasi muda kita yang akan datang. Akhirnya mereka sudah tidak punya iman lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Al-Quran yang betul-betul Allah yang menyampaikan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah pelihara Al-Quran. Jadi jangan salah karena kita terlalu mengedepankan kemampuan akal pikiran kita, ya akhirnya kita sesat dan kita salah jalan. Contoh, ada pendapat mengatakan aqimis sholata lizikri, laksanakan sholat untuk mengingat aku. Kalau sudah ingat, gak usah sholat lagi. Orang awam dengarnya, oh iya ya, dirikan sholat untuk mengingat aku. Kalau sudah ingat, gak usah sholat. Akhirnya ajarannya ajaran eling aja. Ditanya sudah sholat? Sudah, barusan niat. Jadi hanya niat saja. Ini jangan lupa, terus berkembang. Paham baru lagi datang, Allah cuma mengharamkan daging babi, minyaknya enggak. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Daging babi yang haram, minyaknya enggak, tulangnya enggak. Lihat di Quran. Mahasiswa yang baru masuk kuliah kan otaknya masih sok-sok. Wah, kuliah, anak kuliah. Mulai, iya ya. Berarti selama ini kita ditipu nih sama kiai di kampung. Begitu cara berpikir. Sesat semuanya. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Makanya perlu yang namanya ngaji. Perlu kajian-kajian akidah, kajian-kajian akhlak, kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian syariat. Perlu kita tambah, perlu kita pertebal supaya kita semuanya bisa selamat di dunia, dunia wal akhirah. Makanya kalau istilah Sunda ada istilah ngaji tasawuf kudu ka uyuk, ngaji fikih kudu ka panggi, ngaji usul kudu ka susul. Mungkin orang Sunda paham. ngaji usul kudu kasusul, ngaji fikih kudu kapanggi, ngaji tasawuf kudu kauyu. Usul artinya ilmu akidah harus kasusul, kesusul itu harus sampai kita ke ujungnya, sampai makrifat kepada Allah. Ngaji fikih kudu kapanggi, ngaji fikih harus ketemu jawaban-jawaban fikhiyah sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra di dalam masalah hukum. Sekarang aja kan masih ribut. Orang Muhammadiyah bilang rokok haram, orang NU bilang oh enggak makruh. Ayo ribut masalah rokok. Dari dulu itu hukum sudah ada, cuma dua, makruh dan haram. Bagaimana? Nah, mau yang haram pegang pendapat haramnya, mau yang makruh pegang pendapat makruhnya. Ada ustaz, justru karena haram saya bakar tuh rokok. Saking haram, saking kesel saya sama rokok, ustaz nih yang ngomong begitu. Saya bakar tuh rokok, biar cepat ya saya hisap. Emang doyan aja tuh ustaz yang ngerokok. Malah ada ustaz yang sambil ngajar sambil ngerokok, udah suul adab atuh itu mah. Sambil ngajar tafsir. Qala Allah taala. Wah, itu mah udah suul adab. Gak punya adab itu. Jadi yang keluar tuh asap semua, bukan Quran kayaknya. Asap semua yang keluar. Jadi orang NU mempertahankan makruh, orang Muhammadiyah haram. Akhirnya ribut lagi umat Islam. Masalah begitu. Ini harus dibenahi. Masyarakat-masyarakat kita ya, terlebih-lebih ya para ulama, para kiai, para ustaz harus ekstra membentengi masyarakat. Sebab kenapa kalau dibiarkan nauzubillah masyarakat akan hancur lebur. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi akhlak kita yang pertama kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, yang ketiga akhlak kita sesama manusia itu sudah harus kita miliki. Satu dengan yang lain, saling tenggang rasa, saling pengertian, itu akhlak. Dengan tetangga, dengan kerabat, dengan orang lain, itulah ada nilai-nilai akhlak. Bahasa ininya mah etika, norma, tapi yang paling sempurna adalah akhlak. Yang keempat akhlak kepada binatang, kepada makhluk hidup yang lain. Sampai Allah Rasulullah mengajarkan, idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, awas, hati-hati, perbaiki, perbagus cara nyembelihnya, jangan seenaknya aja. Kadang-kadang kan ibu bapak-bapak juga kalau nyembelih ayam didudutin dulu tuh bulu-bulunya, dicabutin dulu, sakit tuh. Langsung aja kata, diinjok tuh kambing, diinjok tuh sapi, disiksa dulu. Itu bukan fa'ahsinuz dzibhata. Atau pakai pisau yang tumpul. Jadi tidak memiliki akhlak pri kebinatangan. Nah yang keempat akhlak, yang kelima akhlak kepada alam semesta. Jaga lingkungan kita, jaga sekitar kita. Kalau itu semua sudah kita lakukan, insya Allah kehidupan kita akan merasa nyaman, tentram. Dan yang namanya keberkahan akan kita rasakan sama-sama. Sekali lagi, kalau ingin berkah, takwa, iman, jaga akhlak, jaga kepribadian kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama, kepada makhluk hidup yang lain, dan kepada alam semesta ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum billahi lidah taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.